بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا فتنا عزكم الله satu perkara penting yang perlu untuk kita resapi, kita hayati, kita renungkan, ialah bahwasanya menjalankan umur da'awiyah, perkara-perkara yang sifatnya dakwah kepada Allah, dakwah kepada sunnah, dakwah kepada manhajus salaf, ini merupakan perkara yang begitu besar, amalan yang begitu agung, amalan yang dilakukan oleh para anbiya wal mursalin, jalan hidupnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam yang ditempuh oleh para sahabatul kiram radiyallahu ta'ala anhum ajma'in, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama-ulama kita yang terkemuka dari mulai semenjak zaman dahulu kala ila yaumiddin. Umur da'awiyah, umur azimah. Perkara dakwah, perkara sangat besar. Umurun thaqilah. Dan juga perkara yang begitu berat. Dikarenakan barakallahu fikum, di dalam menjalankan dakwah ini sebagai seorang pengampu dakwahnya, sebagai seorang dai-nya, dituntut untuk memiliki beragam sifat, beragam kriteria. Dituntut untuk ikhlasun niyah fi dakwah, mengikhlaskan niatnya dalam berdakwah, dalam rangka untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi, mengajak umat manusia kembali kepada Allah semata, mengajak mereka untuk mengamalkan kebaikan-kebaikan, tidak ada tendensi apapun dari tendensi-tendensi duniawi atau pribadi. Dituntut untuk ikhlas, siap ditempatkan dimanapun, siap berdakwah kapanpun, dalam kondisi apapun, dalam rangka untuk membela agama Allah, dalam rangka untuk menegakkan kalimatullah di muka bumi. Ikhlasun niyah. Seorang da'i juga dituntut untuk memiliki ilmu tentang apa yang dia dakwahkan, sehingga dakwahnya ala basirah, di atas petunjuk, di atas bimbingan, di atas ilmu syar'i. La ala jahl. Dia berdakwah bukan di atas kebodohan, tapi mengajak orang dengan ilmu. Dia juga dituntut untuk sabira, sabar di dalam mengampu dakwah ini. Dia juga dituntut untuk hakim, harus bijaksana, harus arif dalam menjalankan dakwah yang mulia ini. Dan perangai-perangai yang lain, barakallahu fikum, yang menggambarkan kepada kita betapa dakwah ini perkara yang begitu besar, perkara yang begitu agung, yang begitu berat amanahnya. Yang pertama, dikarenakan dai-nya harus memiliki kriteria tadi. Yang tidak memilikinya, maka dia tidak boleh ikut campur dalam urusan dakwah. Di sisi yang lain, barakallahu fikum, dakwatu sunnah, mendakwakan sunnah Rasulullah SAW, mendakwakan manhajus salaf, ini pasti akan berhadapan dengan berbagai macam a'da'u dakwah, berbagai macam musuh-musuh dakwah, baik dari kalangan luar, musuh-musuh dakwah dari kalangan luar non-muslim, dengan ragam kufurnya, makar-makarnya, ataupun dari dalam. A'da'u sunnah, musuh-musuh sunnah, musuh-musuh dakwah dari kalangan dalam, dari kalangan muslimin sendiri yang menyimpang. Bayangkan satu dakwah yang hak, dia dikerubuti, dikerumuni oleh sekian banyak dakwah-dakwah yang batil. Satu dakwah yang hak, dia harus melawan sekian banyak dakwah-dakwah yang batil, dakwah-dakwah yang menyimpang. Satu, bayangkan satu dakwah dijadikan sebagai target operasi, sasaran objek oleh semua dakwah-dakwah yang ada, panah-panah musuh-musuh dakwah diarahkan ke satu titik untuk memerdam dakwah sunnah, kalau bisa untuk melenyapkan, mensirnakan dakwah sunnah di muka bumi ini. Sehingga tantangan dakwah begitu besar, begitu berat. Belum lagi khonamtina azakumullah nasyatu ahli al-batil fi nashri abatilihim. Bagaimana semangatnya ahlul batil, semangatnya orang-orang yang menyimpang dalam menebarkan penyimpangan-penyimpangan mereka. Mereka punya kesungguh-sungguhan, mereka punya semangat yang tinggi untuk mengkampanyekan penyimpangan mereka. Masing-masing orang yang menyimpang semangat menyebarkan penyimpangannya masing-masing. Media-media elektronik, media-media cetak, dunia-dunia maya dan segala macamnya mereka gunakan untuk menebarkan virus-virus kebatilannya setiap saat, setiap hari, tidak kenal lelah dan letih. Nyata, perkara yang tidak mungkin kita pungkiri, barakallahu fikum. Dan asbab yang lainnya, barakallahu fikum, yang menggambarkan kepada kita betapa beratnya urusan dakwah ini, betapa besar urusan dakwah ini. Makanya kana tina azakumullah, sesuatu yang perlu untuk kita resapi bersama, yang kita camkan baik-baik. Tidak mungkin dakwah as-sunnah, dakwah salafiyah yang menghadapi sekian banyak tantangan-tantangan yang ada ini hanya dipikul satu orang. Tidak bisa, ikhwan. Kita bukan seorang nabi dan seorang rasul yang mendapatkan wahyu ilahi langsung dibela oleh Allah Azza wa Jal dengan wahyu-wahyunya. Kita manusia biasa. Barakallahu fikum. Tidak sanggup satu orang diri untuk menanggung sebuah dakwah yang besar, yang berat ini. Maka ikhwan fillah azzakumullah, di dalam konsep dakwatus sunnah selalu digalakkan yang namanya at-ta'awun alal birri wat taqwa, bantu membantu di atas kebaikan dan ketakwaan. Dakwah termasuk kebaikan, dakwah termasuk ketakwaan. Dikarenakan dakwah merupakan amal yang paling afdal, yang paling besar pahalanya. Diupayakan atau dihasung yang namanya ta'awun alal birri wat taqwa. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Gotong royong ikhwan harus betul-betul masing-masing kita memberikan andilnya untuk dakwah yang mulia ini. Tidak boleh bagi kita untuk berpangku tangan, lepas tangan, hanya menyerahkan semuanya kepada seseorang atau beberapa orang. Tidak bisa. Masing-masing harus memiliki jiwa ta'awun yang sangat tinggi. Dikarenakan beban dakwah dipikulkan oleh Rasul kepada pundak masing-masing kita. Rasul mengatakan dalam sabdanya, balighu anni walau ayatan, sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Itu khitabnya, pembicaraannya ditujukan kepada individu-individu kaum muslimin. Di pundak-pundak mereka dakwah yang mulia dipikul. Barakallahu fikum. Harus adanya ta'awun, ad-da'awi, alal birri wa taqwa. Saling bantu-membantu dalam perkara dakwah di atas kebaikan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu perintah Allah yang syar'i. Maka ikhwan fillah azzakumullah, kalau ahlul batil, orang-orang yang menyimpang sedemikian rupa semangatnya, sungguh-sungguhnya dalam menebarkan virus-virus batilnya, maka kita ahlu sunnah salafiyin yang mendakwakan sunnah Rasul, yang mendakwakan dakwatus salafiyah, harus memiliki semangat yang lebih tinggi lagi, kesungguh-sungguhan yang lebih tinggi lagi, ta'awun yang lebih kuat lagi untuk mendakwahkan al-haq, mendakwakan sunnah. Mereka yang dapat dosa, yang menyimpang, semangat. Mestinya kita yang berupaya meraih pahala, mengejar pahala yang begitu besar dari Allah Azza wa Jal, lebih bersemangat lagi. Maka masing-masing kita harus betul-betul menanamkan dalam hati yang paling dalam, sanubari kita yang paling dalam, di pundak saya kewajiban dakwah ini. Saya harus memberikan andil untuk dakwah yang mulia ini. Ini merupakan jalannya para anbiya wal mursalin. Saya harus terlibat masuk dalam jalan yang ditempuh oleh para anbiya wal mursalin, besar pahalanya. Muhimun jiddan at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ikhwan fillah azakumullah, yang namanya ta'awun itu majalnya, majaluhu katsirah. Ruang-ruang ta'awun sangat banyak. Yang penting harus di atas al-fir wa taqwa, kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. Kalian bisa berta'awun untuk dakwah ini dengan ilmu yang kamu miliki. Dengan mengajarkan ilmu tadi dengan benar, dengan pemahaman yang benar kepada anak-anak kaum muslimin atau kepada umat Islam secara umum. Ta'awun dengan ilmu yang kamu miliki. Siap ditempatkan dimanapun dan kapanpun dalam kondisi apapun untuk menebarkan dakwah yang mulia ini. Siap jadi rais atau kamarus, jadi ketua dakwah atau kaya diketuai dalam cara dakwah. Nah, jadi rais atau kazanab, jadi kepalanya atau jadi ekornya. Siap dengan penuh keikhlasan lillahi tabaraka wa ta'ala. Ta'awun ya ikhwan. Ini muhim. Ingat, ini semua dalam rangka untuk meraih ridhonya Allah, meraih pahala dari Allah Azza wa Jal, dan untuk keberlangsungan dakwah sunnah yang mulia ini, yang di zaman sekarang ini barakallahu fikum betul-betul menjadi sasaran empuk semua musuh-musuh dakwah yang ada. Barakallahu fikum. Di antara bentuk ta'awun, bisa ta'awun dengan harta benda, bisa ta'awun dengan fisik anggota badan, bisa ta'awun dengan ide-ide yang bagus atau jihad wal irsyadat, arahan-arahan, bimbingan-bimbingan, masukan-masukan yang berharga dalam bentuk apapun yang kita punya, barakallahu fikum. Di antara bentuk ta'awun barakallahu fikum ialah at-tasyawur fil umur da'awiyah, adanya musyawarah, koordinasi dalam urusan-urusan dakwah. Jangan sendiri-sendiri, jangan jalan sendiri-sendiri, jangan hanya memikirkan egonya sendiri-sendiri. Semua harus dibicarakan, duduk bermusyawarah, koordinasi bagaimana yang terbaik untuk kemaslahatan dakwah. Sifatnya kaum mukminin wa amruhum syura bainahum, perkara mereka dalam musyawarah di antara mereka, dan juga Allah Azza wa Jalla memerintahkan Rasulnya SAW untuk bermusyawarah dengan para sahabatnya, wasyawirhum fil amr, dan dalam engkau wahai Rasul mengajak mereka bermusyawarah dalam perkara yang ada ini. Masya Allah, koordinasi ikhwan akan semakin kokoh, akan semakin kuat, akan semakin solid ketika dakwah itu diiringi dengan ta'awun, diiringi dengan tasyawur, dan semua ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala. At-tasyawur fi da'wah. Asy Ibnu Utsaimin rahimahullah sampai memiliki sebuah risalah, Atharut ta'awun baina du'at, efek ta'awun di antara para da'i dalam dakwah ilallah. Begitu besar efeknya. Masing-masing da'i berdakwah itu dalam rangka untuk maslahat dakwah, dalam rangka untuk meraih ridhonya Allah, bukan berdakwah untuk kepentingan pribadi. Sehingga mereka mendahulukan kemaslahatan dakwah, mendahulukan bimbingan syar'i dibandingkan dengan ego pribadi. Sangat luar biasa. Dakwah akan kuat, akan solid, akan bersemangat, akan bersungguh-sungguh. Perkara-perkara yang besar akan mudah diselesaikan, dikerjakan dengan baik, dengan ringan, dikarenakan banyak yang terlibat, semua dengan penuh keikhlasan, dengan penuh semangat, dengan sungguh-sungguhan, semua dalam rangka untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya antum bayangkan lembaga dakwah yang sebesar ini, satu orang yang mikir, satu orang yang ngajar, satu orang yang masak dan segala macamnya, jeblok ya. Padahal ya skalanya skala Purbalingga. Saya antum bayangkan yang antum pikirkan itu skala internasional, dan antum harus berpikir sejauh itu. Luar biasa. Nah, ikhwan, sehingga at-ta'awun alal birri wa taqwa fi da'wati ila Allah, bersemangat untuk bertahun dakwah di atas kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. At-tasyawur, bermusyawarah, berkoordinasi dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dakwah akan kuat insyaallah ta'ala. Barakallahu fikum. Yang memotivasi kita untuk semangat dalam berta'awun adalah pahalanya. Pahala besar yang Allah janjikan untuk orang yang berdakwah ilallah dan orang yang berta'awun dakwah ilallah. Ini yang memotivasi kita, pahalanya. Yang kedua, dalam rangka untuk i'la kalimatillah, yang memotivasi kita ialah upaya kita untuk meninggikan kalimat Allah di muka bumi. Yang memotivasi kita ialah kondisi kebanyakan umat Islam yang terkungkung oleh berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang harus diselamatkan, sehingga harus ta'awun untuk semua itu. Yang memotivasi kita ialah kondisi yang ada di luar sana, bagaimana musuh-musuh Islam, musuh-musuh dakwah begitu semangat untuk mengkampanyekan batilnya mereka. Berlanjut kita untuk bersemangat, bertahun barakallahu fikum. Dan itu semuanya ikhwan fillah azakumullah perlu yang namanya keikhlasan. Faktor utamanya ikhlasun niyyah lillahi tabaraka wa ta'ala. Ikhlasun niyyah mengikhlaskan niat kita dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla, dalam bertahun da'awi alal birri wa taqwa. ikhlas yang akan memotivasi semua tadi, barakallahu fikum. Naam. Tatkala kita memiliki sebuah program dakwah intern ataukah ekstern, program dakwah untuk anak-anak, program pendidikan untuk anak-anak, maka semuanya harus berta'awun, harus bertasyawur. Ketika punya program dakwah untuk remaja-remaji, untuk remaja-remaja, pemuda-pemuda, pemudi, semua harus ta'awun, tasyawur. Ketika punya program dakwah untuk muslimin secara umum, harus ta'awun, harus tasyawur. Apalagi semuanya ada, apalagi dakwahnya keluar, sudah go regional, go nasional, bahkan go internasional, maka harus lebih-lebih lagi ta'awun, tasyawur. Barakallahu fikum. Dikarenakan semuanya sangat besar, sangat berat, barakallahu fikum. Kita punya program, barakallahu fikum, menebarkan majalah-majalah, ditebarkan sekebar segenap umat Islam dan yang instansi-instansi pemerintahan yang ditargetkan, harus ada ta'awun dan tasyawur. Sehingga apapun program yang kita canangkan dalam program dakwah yang perkara baik, harus punya semangat yang tinggi dengan ta'awun dan tasyawur. Barakallahu fikum. Terutama terkait dengan program tebar majalah ini, barakallahu fikum, terkait dengan resi komunis secara khusus, perlu untuk semangat yang lebih tinggi supaya lebih tersebar kepada masyarakat kita, dikarenakan bahaya laten komunisme sudah mengintai dengan kolaborasi berbagai macam sekte-sekte yang saya sebutkan dalam ta'lim dari siap. Memerlukan semangat, memerlukan kesungguh-sungguhan, memerlukan ta'awun, tasyawur, memerlukan tenaga sehingga banyak ikhwah SDM yang cukup untuk menebarkannya seluas-luasnya sampai ke tangan-tangan orang yang tepat. Dakwah itu termasuk upaya nahi mungkar, dakwah yang luar biasa. Demikian seterusnya ketika ada program-program yang lainnya, harus punya semangat yang sangat tinggi, ta'awun, tasyawur, ta'awun, tasyawur. Barakallahu fikum. Efeknya ikhwan, dampak positif ketika antum terbiasa dengan ta'awun dan tasyawur dalam perkara dakwah dan perkara-perkara yang lain, alal birri wa taqwa. Ta'awun antum, tasyawur antum di atas albir wa taqwa, efeknya sangat positif. Yang pertama ialah jam'ul kalimah fi da'wah. Kalimat antum akan terkumpul pada dakwah ini. Akan satu kalimat bersatu dalam menjalankan dakwah yang mulia ini. Jam'ul kalimah. Jam'ul kalimah fi da'wah. Sehingga misinya antum satu, visinya antum satu, melangkah juga dengan satu langkah. Kalimat antum enggak cenderang perenang, enggak tercerai berai, satu kalimat, satu kata, satu langkah. Jamul kalimat ini azim, ini bukan sangat besar, barakallahu fikum. Dan yang diharapkan dalam Islam, jamul kalimat di atas al birr wa taqwa, luar biasa. Dengan jam'ul kalimah akan solid, akan sangat kuat antum ya ikhwan. Fatal bainakum. Yang kedua, akan menambah eratnya ukhuwah Islamiyah di kalangan kita ahlus sunnah salafiyin. Dikarenakan biasa saling bantu-membantu, gotong royong, saling bermusyawarah di atas perkara kebaikan dan ketakwaan, sehingga mempererat hubungan, muamalah menjadi bagus. Ukhuwah akan semakin kokoh. Ukhuwah akan semakin kokoh. Dan memang katanya para ulama, yang namanya ta'awun itu akan terwujud dengan baik ketika ta'awun itu disertai dengan ukhuwah Islamiyah, dan ta'awun itu disertai dengan jam'ul kalimah. Kalimatnya satu, ukhuwahnya kokoh, ta'awunnya akan jalan. Ketika ta'awun jalan, efek positifnya, kalimatnya akan satu, ukhuwahnya akan kuat. Syai'ani mutalaziman. Dua perkara yang pasti berkaitan, disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Efek yang ketiga, akan bisa menghilangkan, mengkikis sedikit demi sedikit, asbabul khilaf wal munaza'ah. Sebab-sebab terjadinya perselisihan, persengketaan, perseteruan di kalangan para ikhwah. Sebab satu kata, satu visi, satu misi, satu langkah, satu ta'awun, satu tasyawur, ukhuwah akan semakin kokoh. Otomatis sedikit demi sedikit akan mengkikis habis yang namanya celah-celah ikhtilaf, celah-celah perselisihan dan segala macam. Ada perkara yang berselisih gampang diselesaikan dengan sekali majelis, satu duduk, satu musyawarah, satu penjelasan, luar biasa. Itu efeknya at-ta'awun al-birru taqwa, luar biasa. Dan poin-poin dari semuanya sangat besar, sangat agung ya ikhwan, adilah yang sangat banyak, jam'ul kalimah luar biasa, ukhuwah islamiyah luar biasa, hilangnya asbabul al-ikhtilaf luar biasa. Ini semua dengan ta'awun al-birru wa taqwa. Barakallahu fikum. Sehingga yang namanya ta'awun harga mati, bukan harga hidup yang mungkin tawar-tawar. Harga mati. Wajib ta'awun, pasti ta'awun, harus ta'awun, dan tidak mungkin tanpa ta'awun dalam menjalankan dakwah yang mulia ini. Barakallahu fikum. Yang semangat. Barakallahu fikum. Ketika Anda sudah mendapati dengan izin Allah Azza wa Jal, dengan kemudahan dari Allah Azza wa Jal, dengan taufik hidayah dari Allah Azza wa Jal, untuk mendapati samaratu da'watikum, buah dakwah kalian selama ini yang sudah terasa di wilayah ini dan sekitarnya, amrun yushkaru alaih, perkara yang wajib disyukuri. Barakallahu fikum. Itu perlu untuk dilestarikan, perlu dijaga, sehingga perlu dengan cara meningkatkan ta'awunnya sehingga semakin bagus, semakin baik, semakin solid, semakin bagus dalam perkara dakwah. Barakallahu fikum. Nah, efek di luar sana ikhwan fillah jazakumullah adalah efek sum'atu dakwah, suratu dakwah, gambaran dakwah dan nama baik dakwah itu harum tengah-tengah masyarakat. Mendapati para ikhwah, para da'inya, masya Allah, satu langkah, satu kata, satu misi, solid, bagus, disertai dengan ukhuwah islamiyah, tasyawur, tafahum, segala macamnya, bagus. Sehingga lebih mudah untuk menyampaikan dakwah kepada umat, dan umat lebih mudah untuk menerima, dikarenakan suratuha jamilah, gambaran dakwah begitu indah, sum'atuha tayyibah, nama baiknya sangat bagus. Barakallahu fikum. Maka lestarikan, syukuri barakallahu fikum kondisi antum yang ada sekarang ini, terutama di wilayah selatan ini. Barakallahu fikum, perkara yang sangat luar biasa, disyukuri. Antum akan lebih bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas kondisi dakwah antum di sini, ketika antum nengok ke arah utara. Selatan itu dikenal dengan gunung-gunung dan sawah-sawahnya, ijuruyuruyu. Utara dikenal dengan pesisir-pesisirnya, panas dan gersang. Nah, kok kadar Allah masyafal, gersangnya juga begitu, gersang lahir batin. Wallahul musta'an. Artinya dakwah di sana banyak sekali yang belum tersentuh. SDM-nya kurang. Semangat masyarakat untuk qabul dakwah kurang. Barakallahu fikum. Ya, dikarenakan kekurangan kita, dikarenakan kelemahan yang ada pada kita. Barakallahu fikum. Maka antum akan semakin bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menjadikan dakwah kita dakwah yang mubarakah insyaallah, makbulah insyaallah taala, dakwatun thayyibah jamilah, di atas kitab was sunnah dengan pemahaman salaful ummah, dengan ta'awun, dengan tasyawur, dengan tafahum, luar biasa. Ini disyukuri khonamti na'azakumullah. Antum nengok ke sana. Mengadakan sebuah daurah dibikin-bikin dengan nama tabligh akbar gitu ya. Musola yang seperempatnya masjidnya antum ini baru-baru full. Musola yang seperempatnya masjidnya antum baru full. Paham yang maksud ya? Ini seperti antum, antum bagi empat ini. Bagi empat, nah baru full. Nah kalau segini, ya kira-kira depannya doang. Kita gak membahas tentang masalah jumlah. Tapi iqbalunas, orang penerimaan orang pada sebuah dakwah, syai'un yufrahubih, perkara yang membuat kita bahagia, menyemangati kita, barakallahu fikum. Mulai kita rintis insyaallah ta'ala wilayah Pantura. Antum banyak berdoa kepada Allah azza wajalla, semoga masyarakat Pantura di sana, barakallahu fikum, bisa menerima dakwah dengan sebaik-baiknya. Tantangannya berbeda. Tantangan pesisir luar biasa. Katanya sih tabiatnya orang-orang gunung dan sawah halus-halus. Tabiatnya orang pesisir kayak ombak yang di lautan sana. Apalagi di sana adalah basis. Di sana adalah basis barakallahu fikum. Jadi harus menerobos palang pintu basis-basis tadi barakallahu fikum. Sehingga antum bersemangat untuk meningkatkan apa yang sudah ada. Di sana bersemangat untuk berjuang tanpa korban. Barakallahu fikum. Albihim semua, mudah-mudahan semuanya diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting ya ikhwan, tanamkan dalam jiwa antum masing-masing dakwatus sunnah di pundak saya. Masing-masing salafi itu harus menjadi dai pada salafiyahnya. Seorang muslim harus menjadi dai pada keislamannya dengan prinsip balighu anni walau ayat. Kalau orang-orang misionaris saja memberikan doktrin kepada gembala-gembala, domba-domba gembalaannya itu dengan mengatakan yang namanya orang Nasrani harus menjadi misionaris agamanya, maka muslimin harus bersemangat lagi. Muslimin harus menjadi dai-dai bagi agamanya, bagi agamanya dengan konsep balighu anni walau ayat. Saya enggak mengatakan harus jadi misionaris atau muslim bukan kafir. Antum menjadi dai-dai bagi agamanya antum. Muslim sebagai dai untuk menebarkan dakwahnya. Seorang salafi menjadi dai menebarkan dakwah sunnah, dakwah salafiyahnya. Balighu anni walau ayat. Di bunda kalian semua dakwah barakallahu fikum, maka harus ta'awun alal birri wa taqwa dan terus meminta kemudahan-kemudahan dari Allah azza wajalla. Semoga dengan taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan pada dakwah kita. Perjuangan masih panjang. Batas akhir masing-masing kita adalah ketika masing-masing kita sudah masuk ke liang lahat. Barakallahu fikum. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Faddalu hafidhakumullah.